Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nasohiful Ibad Sohifah 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ada alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah al arbauna. Nggih, pas niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tawi maqalah al arbauna kang kaping 40 iku an Ibni Abbas. Sangking Ibni Abbas radhiyam kumkong ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhuma sangking karuni Ibnu Abbas. Jadi Ibni Abbas bapake namine Abbas sahabat standen hina suila. Hina suila ing dalem nalikane den takoni atau ditangleti sinten Ibni Abbas den tangleti ma iku apa khairul ayami utai luweh bagus-bagus sedina wama lan iku apa khairus syuhuri utawi luweh bagus-bagus ulan wama lan iku apa khairul amali utawi luweh bagus piro-piro amal. Ini ketika sahabat Ibnu Abbas ditangleti tentang apa hari yang terbaik, bulan yang terbaik dan amal yang terbaik. Faqala mongko ngendika sinten Ibnu Abbas ai Abdullah bin Abbas tegese sahabat Abdullah bin Abbas jawabe khairul ayami utai luweh bagus-bagus dino khairul ayami utai luweh bagus-bagus dino iku yaumul jumati dino Jumat li anahu krono stune Jumat iku sayyidul ayami gustine piro-piro dino atohu kang maringake ing Jumat sapa Allahu taala Gusti Allah taala maringake lihadal ummati maring iki-iki umat al Muhammadiyati kang bangsa Muhammadiyah utawa kang bangsa Muhammad dalem iki umat Kanjeng Nabi kudu kok organisasi Muhammadiyah sana maksude hari Jumat niku gustine piro-piro nabi piro-piro dino yang diberikan Allah khusus untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wingi kuliah subuh pun dibahas ya kuliah subuh sinten sing bahas Jumat. Kuliah subuh lah, turu kape. Kuliah subuh, kan sing kuliah subuh, eh? Abah Anwar. Tak gue catatan kuliah subuh, teman. Apa keturun? Lah kuliah subuh tu, mesti ni. Wayai. Kuliah subuh lah, teman-teman. Dino didadek ni. Ini pun dibahas ni tentang kuliah subuh. Wa khairu suhuri tailuwe bagus-bagus ulan iku sahru Ramadana ulan Ramadan li anahu krono stuhune Ramadan. Oh nggih, dina sing didadekne teng umate Kanjeng Nabi ku dina Jumat keranten dina lintune didadekne teng umate lintune Kanjeng Nabi. Contoh dina Minggu niku diparingne teng umate Nabi Isa. Kalau niku ngibadahe wong-wong Nasrani niku dina Minggu. Teng gereja niku dina Minggu. Terus dina Sabtu diwehne nang umate Nabi Musa. Wong-wong Yahudi niku anune dina Sabtu. Jumat khusus punya orang Islam. Wa khairu suhuri sahru Ramadan. Diana ukurana suhune wulan Ramadan iku munzilat den turunake fihi ing dalem Ramadan. Dan turunake opo Al-Qur'an o Al-Qur'an karena sahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an di bulan ini Al-Qur'an diturunkan wa fi hilan iku ing dalem syahrul ramadan lailatul qadri utawi lailatul qadar. Lailatul qadar itu setahun datangnya cuman satu kali. Niku promo flash sale besar-besaran dari Allah teng lailatul qadar. Muga-muga dhewe ngonangi lailatul qadar lan saged ngamal sae teng lailatul qadar. Niku salat isya kula niku sering napa sing diwaos inna anzalnahu fi lailatul qadar. Muga-muga dhewe ngonangi lailatul qadar. Lailatul qadar niku kok mesti jatuhnya tahun Ramadan mboten, tapi mayoritas itu datangnya di bulan Ramadan. Lebih umum lagi datangnya adalah di hari-hari ganjil, di hari-hari akhir atau 10 akhir bulan Ramadan. Tapi gak mesti ya, tapi seringnya terjadi teng Ramadan di hari ganjil, di akhir-akhir bulan Ramadan. Kalau niku sampai pas liburan teng griya. Nek saged oleh dina ganjil tetep lenek musala melu kegiatan, melu ganjilan, melu mulai kegiatan lah Ramadan teng griya. Wa fihi lan iku ing dalem syahrul ramadan asyamu tai poso al wajibu kang wajib. Di dalam bulan itu pula terdapat ibadah puasa wajib. Poso niku sing wajib. Bulan ini bulannya Allah. Ramadan ini bulannya Allah. Bulan yang kenapa kok disebut bulannya Allah? Bulan niki bulan dimana sampean yang akan menilai jurinya adalah Allah. Jurine sinten? Allah. Krono saking gedine ibadah sing jenenge ibadah poso. Dan poso niku ibadah sing angel digoleki imbal balike gawe nafsu. Angel digawe pencitraan. Gampangnya ning ngoten lah. Ibadah salat niku sampean iso pencitraan. Diwenak-enakne bacaane misale ibadah zakat sampean iso pencitraan. Kambe diupload ning ngano butuh nilai sampean loman itu saged pencitraan dan lain-lain. Haji iso pencitraan pisan oleh titel haji, pasang banner terus salat yus dan lain-lain. Khusus puasa ini tidak dapat pencitraan. Ini khusus untuk Allah. Jadi sampean poso gak poso itu gak ketok. Poso kalian mboten poso wong liya mboten sama. Ini khusus Allah dan yang akan menilai nanti Allah sendiri. Jurinya Allah. Langsung balas. Dan ini spesial ya. Eman-eman. Lek sampe gak poso, sampe mokel jane eman-eman. Siamul wajib wa fihi siamul wajib li anna wa li anna sawabun nafili lan krana setuhune biro-biro ganjaran ibadah sunat fihi ing dalem ulang Ramadan iku kasawabil fardhi kaya dene ganjarane ibadah fardu. Sampeyan ibadah sunnah teng wulan Ramadan niku oleh ganjarane kaya ibadah fardu teng bulan sakliyane bulan Ramadan. Sampe turune niku ibadah. Artine turu sing untuk atau tidak untuk maksiat ya. Cara turu krana lemes ben gak mokel. Aku tak turwe lah timbangan ikut dolanan terus malah mokel, maka itu dapat pahala. Macam ni, khusus komposer tok. Kolang diko sopo Abu Bakar Al Warok Syahrul Rajab tay bulan Rajab ikusah sahruzurai ulane gogong. Ini masyhur bulan Rajab mulai bulan Aidilin Dungo. Allahumma barik lana fi Rajab. Rono ngendikane Abu Bakar Al-Waro, bulan Rajab niku adalah atau dua bulan sebelum Ramadan niku adalah bulan untuk menanam kebaikan. Az-zar'u niku gogo. Gogo niku pertanian. Menanam tanaman niku gogo. Wa syahrul Sya'ban utawi ulang Sya'ban iku syahrul saki. Ulane oh diwas tersoal. Iku syahrul sakiz zar'i utawa zur'i ulane nyirami tanduran. Bulan Rajab bulan menanam kebaikan, bulan Sya'ban adalah bulan merawat, menyirami supaya tanduran itu tidak mati. Wa sahru Ramadan utawi ulan Ramadan iku syahru hasadi, ulane panen, ulane manen. Diwastrosan iku sahru hasadi dzalika zar'i, ulane manene mengkono-mengkono tanduran. Lek sampeyan teng bulan Rajab pun mulai bersolat ngajekne deres bulan Sya'ban sebulan sebelum Ramadan, terus dijaga istiqomah niku, maka di bulan Ramadan sampean ngelakoni gampang. Di bulan Ramadan sampean ngelakoni pahalanya berlipat-lipat. Mula niku bulan Ramadan bulan manen, digawe kebiasaan baik yang sudah dimulai ditanam mulai bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa khairu a'mali sholat, wa khairu a'mali ta'ilwi bagus-bagusi amal iku as-salawatu biro-biro sholat al-khamsi kang limo liwaqtiha maring waktune sholat. Dan sebaik-baik amal iku sholat wajib tepat waktunya. Fa'inaha mongkostune sholatul khamsah iku abwabul a'mali lawangi biro-biro amal. Faida futihat mongko ing dalem nalikane den buka apa as-shalawatu pira-pira shalawat utawa pira-pira salat, futihat mongko den buka apa sahirul amali sekairine pira-pira amal. Wa idza suddat lan ing dalem nalikane den buntoni ditutup apa ganjarane shalawatul khamsi, sudat mongko den buntoni apa sahirul amal. Lek sholate sampeyan gak keterima, amal liyane niku juga gak akan keterima, boten kenilai. Jadi mangke seleksi awal sholat dulu, sholatnya masuk baru amal lainnya ditimbang. Sholate boten masuk, liyane boten ketimbang. Kangkang sing mari ngaji teko masjid kon melu ngaji mriki sampeyan mau kon melu ngaji mriki wong kan padha duwe kitab niki kabeh timbangane nganggur. Wa khairu tunjuk famata mongko meninggal utawa sedo, famata mongko sedo sapa Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, amin, meninggale fi dzalikal yaumi ing dalem mengkono-mengkono dina. Ternyata sahabat Ibnu Abbas ini meninggal juga hari Jumat. Ini juga dibahas kali Abah Anwar nggih teng kuliah subuh. Sapa wonge sing meninggal teng hari Jumat iki kaya teng kitab Ihya Ulumuddin. Fi dzalikal yaum ai wa huwa tegese tawi sahabat Ibnu Abbas, aywahwa tegesetai dalikal yaum iku yaumul jum'ati dino jum'at. Ternyata sahabat Ibnu Abbas juga meninggal pada hari Jum'at. Fama dolan liwat ala dalika ingatase gik derek ngawas beri yang ya. Fama do mongko liwat ala dalika ingatase mengkono-mengkono mata Ibnu Abbas opo salah satu ayamin telung dino. Fabalaho mongko tumeka alian ing Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, amin, wa karramallahu wajhah opo anna Ibnu Abbas astuhne Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma iku suila den takoni sinten sahabat Ibnu Abbas al-dhalika saking mengkono-mengkono masalah duwur wau. Ai masa ilis salisi tegese piro-piro masalah kang telu. Jadi ngerti ceritanya sahabat Ibnu Abbas itu ketika ditangleti terkenal jawabe nopo lek dino sing paling sae dino nopo Jumat, bulan sing terbaik bulan Ramadan. Lek amal terbaik amal apa? Salat 5 waktu pada waktu pada waktunya. Terus ternyata sahabat Ibnu Abbas ini meninggal pada hari Jumat juga. Dan 3 hari berselang setelah meninggalnya Ibnu Abbas, pertanyaan itu datang dari kepada Sayyidina Ali. Fa'ajaba mongkon jawabi sinten Ibnu Abbas bikada kelawan mengkono-mengkono jawaban ai bidzalikal jawabi kelawan mengkono-mengkono jawaban al-madhkuru kang gusten tutur wau. Faqala mongko ngendika sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Ngendikane lau suila lamun den takoni sapa al-ulama'u piro-piro ulama wal hukama ulan piro-piro hukama piro-piro wali wal fukoha ulan piro-piro ahli fikih mimmasariki minal masyariki saking awit saking jagat etan ilal mauribi tumeka maring jagat kulon lek mbok takoki kabeh ulama wali sak wong alim fikih sak dunya ibaratnya mulai teko jagat etan sampai jagat kulon antil kal masalati saking mengkono piro-piro masalah asalasi kang telu lek mbok takoki dina sing terbaik niku napa, bulan terbaik niku napa, amal yang terbaik napa, la ajabu mongko yekti padha jawab sapa ulama hukoma fuqaha ila akhirihi jawabe bimislu bimislima kelawan padane perkara ajaba kang wis jawab bihi kelawan ma sapa Ibnu Abbas sahabat Ibnu Abbas, maka semuanya akan menjawab seperti halnya jawabannya Ibnu Abbas. Karena maklum kabeh wong pun semerep hal niku. Illa ana kejaba setuhune ingsun, ingsun sinten berarti niki? Sayyidina Ali. Illa ana kejaba setuhune ingsun iku aku lu ngucap sapa ingsun. Sayyidina Ali boten menyalahkan tapi punya versi lain. Fi jawabi dzalika ing dalam jawabane mengkono-mengkono masalah salasah. Ngendikane Sayyidina Ali inna khairul amali setuhune luwih bagus-baguse pira-pira amal iku ma amal yakbalu kang rimo sapa Allah Gusti Allah taala mahluhur sinten Allah mingka saking sira. Lha ngendikane Sayyidina Ali jawaban sing 3 wau Ibnu Abbas nggih bener, cuman versine Sayyidina Ali ditambahi amal terbaik adalah amal yang diterima. Jadi amal terbaik secara umum itu salat 5 waktu pada waktunya. Terus apa maneh lek diterima. Jadi salat nek gak terima ya padha ae maksudnya. Sawaun kanat podo iku podo uga ono opo amal iku koli latan kidik au kasih rotan utawa akeh, entah amalnya sedikit ataupun amalnya banyak, pokoknya yang penting diterima. Wa khairu syuhuri tailuwe bagus-bagus seulan iku ma perkoro tatubu kang taubat fihi ing dalem syuhur utawa ma ilallahi maring Gusti Allah taubatan kelawan taubat nasuhan kang bagus. Bulan yang terbaik selain Ramadan adalah bulan dimana seseorang hamba itu bertaubat secara nasuha atau taubatun nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh. Qala ngendika sinten Ibnu Abbas atau batu tai taubat an nasuhu kang bagus iku annadamu getun bil qalbi ing dalam ati wal istighfaru lan nyuwun ngapura utawa istighfar bil lisane kelawan lisane wal iqla'u lan bedol atau menghindari bil badani kelawan badane. Taubat nasuha niku taubat ngendikane Ibnu Abbas sing taubat sing atine getun saestu lambene nggih nyuwun ngapura istighfar lan tubuhnya itu menjauhi atau tidak akan melakukan lagi. Wal idmaru wal idmarulan nyimpen ala ala yauda engyento orang baleni sapa wong orang baleni lama maring perkara nah kang nyegah sapa Allah Gusti Allah anhu saking ma dan orang itu berjanji tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang Allah lagi. Wakilalan dan ngendikake apa taubatun nasuha apa ataubatu ta taubat an nasuhu kang bagus iku alayab kaya yen to ora isih ala amali ngatasi amali wong apa asarun labet utawa bekas minal maksiati saking maksiat sirron ing dalam tingkah siri gak enek wong pas waya dhewean au jahron utawa tingkah jahr tingkah ngedeng atau ketok wong. Di antara tobat nasuhan iku ciri-cirine wong niku gak kira nglakoni maksiat entah ketika dia dalam keadaan sendiri gak ketok wong utawa keadaan ketok wong. Au kila utawa den ngendikake apa ya utawi taubat nasuha iku alati taubat turisu kang nekaake apa taubat nekaake sahibu sahibah ing wong kang nglakoni taubat nekaake alfalaha ing bejo beruntung ajilan kang bangsa donya age-age wa ajilan lan kang sumaya utawa akhirat yakni taubat. Ada juga yang mengatakan taubat nasuha adalah taubat yang membuat orang yang taubat itu akan beruntung dunia dan akhirat. Wa khairul ayyami utailwe bagus-baguse pira-pira dina iku ma perkara takhruju kang metu fihi ing dalem ma minat dunya saking dunya ilallahi maring Allah taala maha luhur sinten Allah metune wau bil mauti kelawan mati mukminan hale iman billahi kelawan Allah. Ngendikane Sayyidina Ali sebagus-bagusnya hari selain hari Jumat adalah hari ketika seorang hamba itu bertemu Allah atau meninggal meninggalkan dunia beserta isinya keluarga konco sopo-sopone ditinggalne manggi Allah dalam keadaan mukmin. Muga-muga ayatnya diparingi meninggal dalam keadaan mukmin husnul khotimah amin Allahumma amin. Wa qala lan ngendika sapa asair tukang syair min baharil basit saking bahar basit. Bahar basit niku ribon mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun niku wazane ngoten nggih dicatet lek sing cek lali bahar basit niku wazane mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun utawa sing terkenal biasanya dikena teman ya rabbi bil mustafa balyu ma qasidana wa fir lana ma mado ya wasi'al karomi niku jenenge bahar napa bahar basit. Amma taro kaifa yubalinal jadidani wa nahwuna la'abu fi sirri wa i'lani. Amma taro ono to weruh sopo amma taro ono to weruh to ningali sopo siro kaifa yubalina hale kaya opo ngrusakake opo al jadidaini perkoro anyar teko loro dalam kurung rino lan wengi. Apakah kalian lihat bagaimana merusaknya siang dan malam terhadap diri kita? Aido ini rusak gara-gara isuk lan bengi. Artinya semakin samian ngonangi isuk lan bengi, semakin tubuh samian semakin lama akan semakin rusak, semakin menua, semakin lama semakin mendekati mati. Wa nahnu ta'i kita iku nal'abu dolanan sopo kita dolanan fi sirrin ing dalam tingkah sirri ketika sendirian wa i'lani lan tingkah ngedeng padahal wis jelas pagi dan malam ini semakin hari semakin merusak tubuh kita, semakin mengurangi jatah hidup kita. Tapi kita ini jek suka pepek, suka napa lelahan, dolanan. Dolanan itu melakukan sesuatu yang kurang ada manfaatnya. Entah dalam keadaan sendiri ataupun keadaan bersama orang lain. Latar kanenna ojo condong temen sopo siro, latar kanenna ojo condong temen sopo siro ila dunya maring dunya wa zuhru fiha lan piro-piro pepae se dunya ae dewe dilingne le kang ojo condong-condong nemen, ojo seneng-seneng nemen ning dunya lan pepae se dunya. Fa inna autonaha mongko stuhune piro-piro panggonane dunya iku laisat ora ono apa dunya iku biat biautonin kelawan piro-piro omah kang langgeng, biautonin kelawan piro-piro omah kang langgeng. Wis to dunya niku, omah-omahe dunya niku semuanya enggak ada yang kekal, semuanya akan rusak. Wa'mal lan ngamalo sapa sira linafsika kedue awak sira atau manfaat kedue awak sira mingkop blal mamati saking sadurunge mati. Silahkan lakukan amal-amal yang bermanfaat untuk dirimu sendiri sebelum kamu kehabisan kesempatan atau mati. Fala tahrurka mongko ojo bujuk ing sira opo kasrotu ashabin akeh-akeh piro-piro konco wa ikhwanin lan akeh piro-piro dulur. Wis sampean gak usah kebujuk, gak usah bangga, gak usah seweneng le akeh koncone, akeh dulure. Wis sampean gak usah kebujuk, akeh koncone sampean niku, akeh dulure sampean niku gak kira enek sing setia, gak kira enek sing setia. Lek sampean mati contone, apa enek koncone sampean gelem ngoncone sampean ning kuburan? Enek? Heh? Mboten. Bahkan orang tua kita pun, bahkan anak kita, bahkan istri kita nanti lek sampean ditakdir duwe panjang umur duwe bojo, gak kira gelem. Bojo niku ngancani ae dhewe ning gone kuburan. Sedangkan kita nanti semua akan dikubur dalam keadaan sendirian di dalam tanah. Lalu gak usah kapusan kambe akeh napa? Konco, lek konco ni buatan saya, wes, gak usah bangga, gak usah seneng. Niku sing enek bukan membawa manfaat, tapi malah merugikan. Kauluhu kaifa yalina, kauluhu tay ngedikane syair, rupane ngediko kaifa yalina hale kaifa yablina. Kaya apa ngrusak ing kita apa aljadidani perkara anyar teko loro aifafina tegese rusak ing kita apa alailu wengi wan nahari lan apa alailu wengi wan naharu lan raina. Kali Imam Nawawi disarai maksudnya jadi dai ini itu adalah siang dan malam. Siang dan malam itu merusak tubuh kita secara tidak langsung. Wahada loh, mau sing ngaji di masjid gak melu ngaji mriki salonge sing balik mriki sing diceluk sing ditemeni lewat mriki sampeyan. Oh nggih kok anu nggih le masih ngaji masjid mangke lek longgar nggih tetep ngaji teng mriki pun sama tak critani arek ngaji teng masjid niku ngaji Ramadan rek niku memang ngajine ngambil kitab nyar, ngajine ambek kitab nyar sing dicetak baru, yang mana kitab anyar itu adalah kutipan-kutipan dari kitab-kitab lama seperti kitab yang kita ngaji ini sekarang. Kenapa kok memakai kitab baru? Karena supaya beli, supaya yang ngaji beli kitabnya. Hanya di Yasinat, tidak bisa beli di toko kitab yang lain. Bisa dipahami ya? Kenapa kok harus beli di Yasinat? Karena dari belinya kitab itu supaya bisa membisaroi orang yang ngaji. Wes, sakit dipahami santen nggih. Dadi sampean aja kepucuk wis sae ngaos kitab teng yasnat kaos kitab-kitab nyar niku sae. Sampeyan iso ngewangi disaroi kiai-kiai yang ngaji. Tapi, rek ingat, ketika wis nganggur, lek enek pengajian kitab-kitab lawas ya tetep ngaji kitab sing lawas karena kitab yang lawas ini adalah yang nanti diambil di kitab-kitab yang baru. Ngoten nggih? Dan kitab baru itu memang sengaja teng yasinat niki cari kitab baru bukan kok anti dengan kitab yang seperti ini. Tapi karena dengan kitab baru itu hanya bisa beli di mana? Yasinat. Dengan beli di yasinat otomatis bisa meluangkan sedikit uang dari hasil kitabnya untuk membisaroi gawe sing ngaji. Krono sing ngaji di yasinat itu Abah Bazar, Abah Tim, Abah Hamid itu gak enak sing nyangoni. Betul nggih? Sing nyangoni nggih sing tumbas kitabe. Saged dipahami nggih? Mula niku sampeyan aja wedi wah tuku kitab awan aduh aku cek anu wis tumbaso kitab sampeyan niku masih gak ngaji ngaji Ramadan teng yasinat lek iso tumbas kitab teng yasinat tumbas kitab niat ingsun tumbas kitab muga-muga kitab sampeyan niku dadi timbangan bagus sampeyan nanti di yaumil kiamah. Tur sampeyan dengan beli kitab itu sampeyan secara langsung dan tidak langsung sampeyan itu sebenarnya sudah melu nyaloni poro abah-abah sing ngaji kitab posoan. Saget dipahami nggih? Mboten aja mosok tuku kitab awang-awangan tapi lek njajan mboten awang-awangan. Yo gak apa-apa njajan mboten apa-apa tapi yo tuku kitabnya aja sampai kalah. Tuku kitabnya aja sampai kalah. Mboten nggih? Kun wahada ut wahadihil wahadihil abiyatu taiki iki piro-piro bet asabi ukang pitu iku mim bahril wafir sangking bahar wafir bahar wafir iku bahire mus mufa'alatun mufa'alatun faulun niku bahar wafir sing utawa samantengri bahar wafir niku lek sing enak diingat niku sing digawe bahar teng dina Jumat lek wayahe mari salat Jumat. Napa? Mari salat Jumat sing diwaos. Ilahi lastulil firdau si ahla. Niku namanya bahar apa? Wa wafir. Niku wazannya wazannya mufa'alatun faulun. Ada ilahi las. Ngaten niku. Niku namanya bahar wafir. Napa niku? Tansiba. Tunsiba, tunsabu. Tunsabu den bangsaake. Tunsabu den bahasaake apa? Bait den bangsaake lil Imamil Ghazali maring Imam Ghazali rahimahullah taala saking Imam Ghazali rahimahullah taala. Jadi bait niki bait luar biasa. Mantun niki dimirang nih ya, terus diiling-iling. Bait niki diambil dari Imam Ghazali, dari makalahnya Imam Ghazali yang disihirkan. Atatlubu ana ta nyubreh sapa sira antapuna ing yen ta ana sapa sira ana iku kasirul mali akeh bondone apa awakmu kepingin akeh bondone kepingin apa boten kepingin oke wa yusmaulan den rungokake mingka saking sira apa kauluka pengucap sira fil maqali ing dalem pengucap pingin boten omongane sampeyan dirungokne wong digatekne wong pingin apa boten ingin, oke, lanjut. Wa min kullin nisa'i lan saking saben-saben wong wadon tura den tingali sapa sira den tingali widadan ingkang den senengi. Seneng gak sampeyan dadi idolane para perempuan? Heh? Seneng nggih? Seneng lah. Wong lanang nggih mesti seneng dadi idolane perempuan. Niki enek rahasiane nanti di akhir-akhir. Watu sarolan bunga sopo siro bihi kelawan widadan dan kamu bahagia dengan dicintainya oleh banyak perempuan jadi idola yang membahagiakan Wa ming kulir rijali lan saking saben-saben piro-piro wong lanang dan orang laki-laki juga mencintaimu. Seneng, tapi bukan seneng sing koyo lawan jenis ya. Maksudnya disenengi wong lanang akeh koncone. Seneng nang mboten ngoten niku? Pingin nang mboten ngoten niku? Pingin. Oke, lek pingin kita lanjut ngajine nggih sampai kelas halaman iki. Ngoten nggih? Jadi sehari satu halaman. Niko sing mboten beto kitab Kang anu sama lilin yang arek sing sampun ngaji kon derek ngaji mriki wonten pun gak ada kitab PKP ya dibanding nganggur kan tumut ngaos mriki eman-eman kan sedanten lak pun gak ada kitab ini gitu nggih mriki ngaji dhewe sak durunge poso kan. Lanjut nggih niki tentang hal-hal sing menarik saking Imam Ghazali lek sampean kepingin akeh dunyone omongane sampean digatekne wong sampean disenengi para perempuan atau menjadi idola para perempuan dan disukai atau oleh sesama laki-laki artinya banyak temannya wayu tikalan teko ing siro opo alhina sugih dan kalian akan dijadikan orang yang kaya waturo lan dentingali sopo siro dentingali sa'i dan hale piro-piro wong kang bejo kalian akan terlihat seperti orang-orang yang beruntung atau tidak rugi muhaban kang den wedeni mukromantur kang den nopo namine mulia ake wakasiron malin lan kang akeh bondone. Wah, niki api-api tok ni. Seneng gak? Ayah dewi lek gelem gak? Dewi gak? Wes akeh dunia ni, omongane digatek ni wong, idolanya para perempuan disukai atau di banyak sahabat laki-lakinya, sugih dunia ni, muhabban den wedeni, mukromantur den mulia ni, dimuliakan. Watuk falan dan cukupi dan cukupi kula hadait napa kula hadi satem ing saben-saben bilai wa makron lan tipu daya soto sandupoyo minal adai saking piro-piro musuh wa mimman lan saking wong kana kang ono sopoman ono iku walian penguasa wis sugih senengi wong tur adew ini dicukupi dari setiap bilahi atau nopo upaya-upaya merugikan atau tipu daya dari musuh-musuh kita ataupun orang-orang yang sedang berkuasa saat ini. Artinya dukdeng lah nih, kebal dari dilukai oleh orang lain. Fakul pingin nggih, pingin apa boten? Ngoten wau. Wis oke senengi akeh senengi idolanya perempuan, banyak teman laki-lakinya. Suke dunyane musuhe ae dhewe gak iso nglarani ae dhewe kebal bacok lah, kebal disantet kebal apa-apa dan seorang penguasa pun tidak bisa napa mengkriminalisasi kita. Lek kepingin ngono wae kabeh ngendikane Imam Ghazali, fakul mongko maca sapa sira ngucap utawa ngucap ya hayyu ya qayyum ing zikir ya hayyu ya qayyum artine napa ya hayyu zat kang moho urip ya qayyumu zat kang moho jumeneng yang tidak pernah tidur tapi ngucape alfan kelawan ambal sewu zikir niku rek lek sampean pengin dugdeng zikir ya hayyu ya qayyum berapa kali 1000 kali seribu kali ini ku saitik rek lek zikire pendek nggih ya hayya ya qayyum ya hayya qayyum ya hayya qayyum ya hayya qayyum ya hayya qayyum ya hayya qayyum sewu niku sampe ngerti tasbih ngono tasbih lek sing standar sing gak pendek niku isine pinten 33 kali 3 berarti 99 nek sak pembatasi sama nwoco pisan jadi 3 pisan berarti menjadi 100 lebih atau 103 nek sak pembatas yang tengah buku di dewe ini kok 104 berarti males pokoknya sak unyeran itu berarti 100 kali lebih 104 berarti lek 1000 kali ini berapa kali unyeran tasbih 10 kali moco ya hayu ya koyum dukdeng sampean. Jadi wong dukdeng idolanya perempuan, banyak temannya, sugih dunyane, tebal. Teko pengelarane musuh. Asyartu awe isaro sapa ingsun ilaihi maring ma murah khoson. Kang murahake kulli ghalin. Maring saben-saben perkara kang larang sampeyan angel opo-opo angel ate mencapai cita-cita sulit niki diwehi ijazah kali Imam Ghazali diwaca 1000 kali ben opo-opo sing angel dadi gampang murah kabeh gampang tercapai falazim mongko netepana sapa sira ma ing perkara zakartu kang wis nutur sapa ingsun ing ma wala tada'hu lan aja ninggal sapa sira ing ma lakonono lan ampun ditinggal artine kudu istiqomah syaratnya kudu istiqomah fa fihi mongko iku tetep ing dalem ma tabluhu tumeka apa arrutabu pira-pira pangkat al-awali piro-piro kang luhur ketika sampean iso istiqomah zikir niku ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum wong tuwek dhisik zikire niku tapi dhisik niku urung enek metodologi urung enek yambua urung enek metode-metode baca tulis wong lawas dhisik niku wali-wali kondang zaman dhisik niku zikire niki cuman tajwidnya kurang bener. Dikirim malah yo kayuku. Loh, ampuh tenan wong dhisik niku. Ngoten lho. Ya maklum, dhisik urung enek RTG yambu A. Jadi ya hayu ya koyu mangel ning lambene wong Jawa dhisik. Dadine napa? Yo kayuku, yo kamu mlaku. Nyebrang kali ngambang, gak kedelok. Ini wong dhisik niku ampuh-ampuh. Mantepe lan istiqomah kuat. Masio bacaane sik urung bener. Wal maqala al hadiyatu kang kaping 1 warbaunan 40 siji kul kila den ngendikake. Idza arada ing dalem kalikane ngersake sapa Allah Gusti Allah ngersake bi abdin kelawan kaula ngersake khairon ing bagus kamilan kang sempurna. Masyaallah niki lho. Uwong niku lek niki bolak-balik harus kita ingat ya. Lek Gusti Allah niku ngarep nih teng hambanya menjadi baik secara sempurna. Faqahu mongko minterake sapa Allah ing abdin fiddini ing dalam agama. Orang itu akan dipintarkan di dalam ilmu napa? Agama. Moro-moro arek niku dadi arek pondok. Moro-moro dadi arek pondok niku tengere sampean iki tetekane mriki tanda-tanda sampean ini diharapkan menjadi orang yang baik versinya Gusti Allah Sang Pencipta. Ai fi usulihi tegese ing dalam pira-pira pokok-pokoke agama wa furu'ihi lan pira-pira cabang-cabange agama wa zuhdihi lan zuhud lan zuhude abet sebentar. Wazahadihi lan zuhud ake sapa Allah ing abet fik dunya ing dalem dunya wong niku moro-moro zuhud ai ja'ala tegese ndadekake sapa Allah qalbahu ing atine abet didadekne kholian kang sepi mimma saking perkara kholat kang kasepen minhu saking ma apa yadahu tangane abet. Wong niku moro-moro atine zuhud. Zuhud niku kali Gusti Allah atine digadekne sepi. Sepi niku mboten pingin dari sesuatu yang tidak ada di tangannya. Sesuatu yang tidak ada di tangannya. Ora gampang pingin pinginan. Iku zuhud. Tenang, ya itu tenang. Lek duwe ya alhamdulillah, lek ra duwe gak gupuh. Gak gupuh bingung kaya koncone. Mboten. Wabasorohu lan ningalake sapa Allah ing abet ningalake biuyu binafsihi kelawan pira-pira cacate utawa aibnya awak dhewe ne abet. Akhire wong niku mboten sombong, dia akan dilihatkan oleh Allah kekurangan-kekurangannya. Wal maqalah asaniatu wa arbauna wallahu a'lam. Monggo kita tutup tanti wawasan alhamdulillah rabbil alamin.